الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني من الآية. Tuan-tuan, kita hidup dalam dunia ni, kerjaan usaha yang paling penting iaitu usaha yang masuk amalan agama dalam diri kita. Nah, usaha nak usaha iman, usaha nak usaha amal, itulah benda yang penting sekali dalam hidup. Kerana masa ni, Allah beri masa hidup dalam dunia ni, masa tu bukan mati. Masa yang Allah hantar kita mari ni untuk nak sempurna iman kita. Masa yang Allah hantar mari ni untuk nak sempurna amal kita, semaya kita, zikir kita, mujahadah kita. Ni maksud yang Allah hantar. Pakalulah kita mari hidup dah dunia, kita tak sepenuh iman kita, kita tak usaha, tak sepenuh amal kita, maka Allah SWT telah hukum kata orang tu rugi. Allah kata rugi. Apabila Allah kata rugi, cerak rugi tuan-tuan. Walaupun kita berasa kata lapor, itu perasaan kita. Dia Allah kata rugi. Rugi. Dia Allah kata jadi. Jadi. Dia Allah kata mati. Mati. Jadi, hak Allah kata itu hak sebenar. Nah, hak kita gamuk, hak kita rasa, kita duk kira, itu tak betul. Ha. Atau kita kena usaha. InsyaAllah. Usaha ke apa? Usaha. Hak kita duk gamuk. Kita duk berasa. Kita duk kira. Kita nak tolak. Kita ambil hak Allah kata. Atau kita ambil dia. Ini sahabat tu. Nabi dan sahabat. Dia tak yakin dengan faham dia. Dengan perasaan dia. Dia yakin dengan apa yang Allah kata. Ha, ini masalah sekarang. Orang Islam dan kita ni duduk pemer rasa sendiri. Nah, bukan kalau Allah kata pun kita tak peduli. Gapo dah kata. Dia kata gapo leko eh. Nabi royak gapo adalah hadis. Kita tak peduli. Tak ambil tahu. Ah, ini kesilapan kita. Nak royak kata kita ni tak ada kehebatan Allah dalam hati kita. Biar kita semaya betul dah. Kecek tu betul, tapi alih hati tu tak ada. Bila semaya betul dah kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak rasa aku Allahu Akbar. Nah, pakali Allahu Akbar alih semaya satu-satu. Orang baik pun ular dengan Allahu Akbar. Nah. Allah lah yang lebih besar. Allah lah yang lebih sekali, yang besar sekali, yang mulia sekali. Itu mulut kita kata. Di hati kita tak ada kebesaran Allah. Jadi, duk nampak orang lain. Duk nampak diri kita lebih besar. Dia nampak harta kita lebih penting. Dia nampak kereta kita lebih penting. Dia nampak tu lebih besar. Ya Allah tak sihir. Allah nak wih. Hak besar sekali dalam hati kita. Allah. Apabila Allah besar dalam hati kita, segala perintah Allah semua besar. Perkataan Allah semua besar. Janji Allah besar. Kalam Allah pun besar. Pahala ni besar tak di sini kita? Tak. Apa kata tak? Kalau Allah kata dalam Quran, kita tak doli pun. Saya kata apa? Tak tahu. Tak ambil tahu. Tak ada kata nak tahu, nak reti kan, nak make game aman kan, nak. Tak tahu. Nah, saya kata apa? Itu kesilapan kita, saya dan tu saya kita pakai baki. InsyaAllah. Mulut kata dah. Itu dah mulut. Allah, Allah. Tapi, kalau Allah tu tak ada besar sahabat. Itu dalil kata tak ada kebesaran Allah dalam hati. Sahabat dulu, apabila dia dengar Quran, dia baca, tubuh dia gemetar, kunyuk, gusi. Allah, kebesaran Allah. Nah, supaya kita hidup sampai raja, raja duk royak kita, kita dengar-dengar. Dengar tawaju, dengar, nah, dengar hormat, dengar, nah. Gitu ke sahabat. Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Wabila orang baca Quran, dia khutam wahmi, dia khayakin dengan Allah. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Orang mukmin sebenar, orang ada kebesaran Allah yang sebenar. Apabila sebut azab Allah depan dia, runyuk ritik tubuh dia. Takut. Kerana ia ada kebesaran Allah dalam. Mereka? Ada kebesaran Allah dalam hati. Kita tengok. Gapo-gapo ada kebesaran Allah. Gapo benda tu dalam hati dia. Apabila moga tu mari, dia tu si perak pecing bela-bela. Nah. Apabila ayah ni ada kebesaran sewah lah. Lah hati ayah. Maka bawa sewah lalu tu, ya kew. Dia menusuk, panggil anak dia cepat. Sedangkan sewa lalu ya. Kebesaran sewa tu adalah hati ayah. Maka dia mari satu perasaan. Dia tubik akan, tubik. Ini kita nak buat Allah, no. Nak we dengar Allah kata tu, gunyuk, ritik. Nah, we takut, we rasa hebat. Ini kita usaha tu. Kalau tak masuk kebesaran Allah ni, dia tak takut. Apabila tak takut, orang itu tak selamat. Orang itu tak ada janji Allah. Nah. Satu orang, wa'amah, ya wa'amah. Tapi tak ada kebesaran Allah, dia tak takut Tuhan. Orang itu tak selamat. Wa'amah dah tak selamat lagi. Tapi satu orang yang amalnya tak baik. Nah, tetapi dia ada takut kepada Allah. Orang itu selamat. Nah, ada juga orang wa amal rajin wa amal. Tapi tak ada kebesaran Allah. Dia tak takut Tuhan. Nah, apabila popok Yahudi wa amal kuat. Barsiso wa amal kuat. Nah, Yahudi Kristian ada. Awak amal kuat. Tapi dia tak takut Tuhan. Maka dia tak selamat. Tapi satu orang, walaupun ia amalnya tak baik, iaitu satu orang kerja dia, curi kain kapal. Nabi Raya. Dia kerja duduk tahan dunia, tak tahu nak kerja apa, curi kain kapal. Curi kain kapal ni orang tak murid, orang tak tahu. Nah, oleh-oleh, bawa tahu-tahu yang mati. Nah, dia malaikat hawa tanya, ya ya apa panggil mit tahu sama mau happy ya mati dan nak kampung mana dia mati. Jadi ya, orang mati ada nan hari. Sini orang mati sana. Ah, dia pun nanti dengar berita dia mati, dia mati. Maksud dia nak curi kain kapal. Dijual. Kain kapal ya baru dah. Dan itu orang ada jaga mayat hak cuma hak darah tu banyak ke tak ada apa mayat ni. Dan nah, dia pergi curi. Nah, ya tanah bawa gali ni ya tak ayah gali. Pergi ambil masuk lain rubah banyak tu. Pergi curi kain kapal. Jual. Tiga lah ni. Banyak atas lah tu. Kijak dia. Ya orang Islam. Tapi kijak tak boleh. Lepas tu. Bos apa hari ya dia nak mati. Dia ingatlah kata dia lah. Sejak pada yang muda siapa. Siapa mati dia tu. Tak ada amalan baik. Buat amalan curi semua. Nak hari. Jadi kalih lah. Bijak lah. Cara nak curi. Orang nak pergi berdoli dah. Pergi main kafe. Pergi nak pergi gali dah. Tengok. Nah. Tapi dia tahu. Kata dia curi. Oh hari mati tu dah. Dia pun fikir, aku ni amalan baik tak ada duduk hari-hari curi lah aku ni. Aku mikir. Macam mana lah kalau aku hidup. Aku bakit di akhir tak dapat Allah. Aku nak jawab lah mana main mikir, mari serabut, mari Allah. Dia apa dia? Duk fikir kuat doa tu tahu. Sehingga dia kotak-kotak. Sakit kau teruk. Dia rasa dia ni mati dah ni sakit ni. Lepas tu yang habis gamak tu. Yo, mari mikir gini lah. Buatlah ni. Kala-kala kita nak lepas pada azab Allah. Yang mikir ni dah dasar sehadis Nabi Raya. Nabi Raya ke apa? Nabi Raya cerita kata. Orang amalnya tak baik. Tapi dia takut Tuhan dia selamat. Tapi Yahudi amalnya baik. Nah, tapi dia tak takut Tuhan, maka dia tak selamat. Nah, dia rasa-rasa pok dia lah syurga, pok dia lah orang lain semua nak pok yo ahli syurga. Tu Yahudi. Akhirnya dia nak. Wa لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Allah ya lekwe. Pok Yahudi duk behar kata, duk kecek sama pok dia kata, orang lain, agama lain semua tak boleh masuk syurga, mereka orang Yahudi atau orang Kristian kan. Tak boleh masuk syurga. Hak lain nakal. Sehingga dia tak takut. Jawa masyarakat pun yang tak takut kerana dia ingat atas dia ahli syurga. Ini bahaya. Kita nak walah no. Bekal dia mati kita tu. Iaitu dia takut tu. InsyaAllah. Wa tazawwadu. Hanalah kamu wak bekal mati banyak sikit. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik bekal mati itu ialah kamu takut pada Allah. Pihak takut Tuhan sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inni akhsyakum." Aku nilah orang paling takut Tuhan daripada mu lagi. Nabi kita, orang paling takut Tuhan Nabi kita. Sedangkan Allah jamin syurga dah untuk dia, tapi dia lah paling takut Tuhan sekali. Setiap kali Nabi semaya, bunyi supaya air gelegaklah hati dia. Kerana duk menangis, duk takut pada Allah. Kita tengok Abu Bakar. Minta nak jadi burung, takut Tuhan. Kita tengok Aisyah takut Tuhan. Minta nak jadi kami. Mulanya kalau aku jadi kami, jadi orang lah mana lah. Di akhirat esok aku. Kita tengok. Lepas kita minta nak jadi apa? Kita nak minta jadi apa? Sedangkan kita dosa banyak lagi, amal lemah lagi. secara sahabat minta nak jadi kambing, nak jadi rupuk. Sayyidina Umar minta nak jadi rupuk. Sayyidina Bakar nak minta jadi burung. Maknanya bimbang aku ni kan jadi orang macam ni, nak selamat ke tak ni. Dia tak nak takut dia ni. Molek lah kalau aku jadi seekor burung. Tak ada apa lah kalau aku jadi burung selamat. Ni tuan-tuan. Kita pakai usaha. InsyaAllah. Wa rajulun zakarallah. Satu orang yang boleh doa banyak arah di akhirat esok ni. Dia ingat kepada azab Allah di akhirat esok. Sore diri. Bangun tengah malam. Bangun tahajud. Ingat amalan. Ingat dosa amalan pun lemah. Dosa pun banyak. Tobat pun tak lagi. Ingat. Fafadat aina. Ngalilah suai mata dia. Macam mana aku, supaya Allah nak selamat aku ni. Ya, orang ni tu, kelebihan dia ni, dia menangis. Ingat dia tu tak selamat daripada Allah ni. Sebab dosa dia banyak tu, Allah widuk banyak atas. Itu kelebihan orang takut Tuhan. Ni hakikat zikir. Hakikat semaya. Boleh semaya, kau takut pada Allah. Boleh ingat. Kau takut pada Allah. Ini orang siapa hakikat. Siapa hakikat. Betul kita bakal usaha. InsyaAllah. Kau semuanya kau takut Tuhan. Kau zikir. Kau bimbang. Kau tak selamat. Kau wa'amak. Kau takut pada Allah. Di situ kau lazat dengan amalan dia. Kau sedap boleh wa'amak. Bukan kau malah kau puas. Orang hatmaya kau malah kau puas tu. Dia tak ada takut tu. Dia ingat atau dia. Aku banyak dah semaya. Banyak dah semaya pun. Tak ada tinggal dah. Dia ingat. Tak takut dah lah. Dah malah banyak dah. Itu tak betul cara. Bukan cara hak Nabi nak. Nabi bukanlah tu. Nabi kau boleh buat amal, kau takut tu, kau tak cukup, kau rasa tak kena. Kau rajin, kau tua, kau rajin. Mungkin kau tua, kau malah. Kau mula-mula dakwah, rajin kau nampak doa boleh menangis, ingat dosa banyak. Kau dakwah kau 4 bulan, kau tak menangis, kau jauh. Kau semaya, kau kurang, kau mari api-api. Kau jauh, kau mana? Kau tak boleh menangis. Ini silap. Tak betul dengan cara Nabi. Kita bakal baiki semula. InsyaAllah. Ini kesilapan kita. Nabi, kau mandi. Kau lazak boleh semaya. Kau tua, kau kuat ibadat. Kau ada kemanisan. Supaya orang kata, orang lekat teh ni. Mula-mula cerah dulu. Kau lama, kau tua. Omoh kau tua, kau kelak. Jadi, kau kelak. Akhirnya, teh dia ni tak ada pihak boleh makan. Kelak, baik-baik. Bau tu teh dia. Ya, kau lama, kau kelak. Kalau teh ni, ya paham. Kalau ibadat, tak paham. Kita bakal usaha, insyaAllah. Kalau kita boleh amal lagi, kita semua makan teh, aku tak apa dah. Orang makan ten, kau lama, kau kelak. Ni, dia tak ada, kau tak kau cerah tak. Ni tuan-tuan. Banyak kita kena baiki amalan kita. Nak royak cerita, Nabi royak pun nak kita boleh mikir. Satu orang yang takut Tuhan walaupun dia amalan tak baik, jaya je. Selamat. Orang curi kain kapal. Nabi royak lah hadis Bukhari, hadis sahih. Maka dia duk sabu, duk bimbang dia ni rasa banyak dengan Tuhan. Nak buat lah mana lah aku ni, aku nak mati dah ni. Nanti dia panggil anak bini dia mari. Dia kata, hei segala anakku, hei biniku. Kau masa aku hidup tah dunia ni, aku rasa awak baik tak kamu. Kerana dia hidup satu ni, dia duk fikir lagi semua anak bini dia. Makan, pakai, kerana jam, susah payah duk cari. Curi kain kapal mayat dengan susah payah. Malam-malam, ujian tak tahu. Lagi sepenuh anak bini makan ni. Sehingga sepenuh-sungguh anak bini dia. Jam susah payah untuk sepenuh anak bini. Maka gerbel dia tu. Susah payah dia untuk sepenuh anak bini tu. Sehingga anak bini kasih pada pak sana. Pakak menangislah anak bini dia. Oh, tak ada dah atas dunia. Ayah yang lebih baik pada ayah ni. Jawab bini, oh tak ada dah atas dunia ni. Satu orang suami yang lebih pada abang ni. Oh, pakak. Pakak bujilah. Pakak menangis tengok air. Ah, kata abang dia, baiklah dah mu. Munafik kata aku besok baik kamu. Aku minta so kalau aku mati. Minta waklah juga-juga. So, tak sihat lain. Oh, gapo ya, oh ya lah. Gapo tu so tu, anak pesan. Oh ya, mari tak apa kita sanggup buat. Kena wak lah. Jangan tak wak. Menangis dia. Minta juga-juga kena wak. Oh, tak apa ya. Oh. Anak dia pun menangis. Tak apa nak buat. Nah. Maka gini, dia kata. Kalau aku mati. Mu jangan royak pio pun. Kata aku mati. Anak dia. Ha, buat apa? Lepas tu. Jangan pio tahu kata aku mati. Dia takut kan? Takut dia orang tahu dah. Orang main kapal mayat dia. Orang bercara mayat dia dah. Orang pasang tu lah. Usung ke kubur. Jumpa dengan muka nakir sana. Haa tu. Dia duduk bimbang. Tapi dia tak siru royak pia tu. Nampak? Ini cerita boleh jadi pengajaran pada dia. Nak royak atau orang yang takut Tuhan ni. Dia selamat. Walaupun dia ada soalnya. Allah kata zalika liman khasyia rabbah. Mula syurga ni aku cedek kepada orang takut pada Tuhannya. Kita tak takut ni nak alahan. Ni penyakit besar atas diri kita ni. Kita tak takut Tuhan. Sekandak dalam ketebah ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhannas ittaqullah. Manusia mu takut pada azab Allah mu takutlah Tuhan. Dia tak takut. Buatlah. Ini nak ayat cerita dia. Lepas tu lah nak ayah. Lepas tak ayat ke orang. Mana buat lah nak. Dia kata, mu cedek kaya api banyak. Apabila aku mati, mu bakar mayat aku. Dia kotor. Banyak ya kejut. Apa? Kena wak ni. Oh tak apa ayah. Tak apa nak wak. Ha. Kena bakar. Bakar jangan we tinggal apa pun. Jangan we dekat tulai pun bakar. Sebab kalau ada tulai hak tak hancur tu. Ada habu-habu tulai tu. Muhupung, muhipung. Jangan we jadi duduk situ. Muhipung, mubakar. Sebab tulai pun jangan we jadi duduk tinggal situ. Mu bakar sang hancur tu lah. Kalau ada habu-habu mayat aku tu, mu mek kupu malak jangan duduk lah situ. Lepas tu wak lah nak ya. Lepas tu mu tunggu hari ribut-ribut kuat-kuat, mu hambu. Jangan we tinggal sikit pun mayat aku. Hambu. Tak apa ayah. Semua kami sanggup buat. Tak boleh kena buat. Tak lama ayah yang mati pakak uak. Tak royak korek tengah-tengah malam lagi bakar. Nah, sehingga jadi habu. Sehingga ambil habu-habu tu. Nah. Taruh. Lepas tu buat hari mana angin kuat-kuat ya hambu. Sungguh ia tak nampak atau faham. Jadi tak ada lah ayah. Lebih tak ada lah. Dia ada ingat atau? Ya tak ada, saya nak wakil tak boleh, nak ambil apa wakil, tak ada dah dia. Jadi tak kena wakil, saya tak azab dah dia akhir esok. Hidup hal itu. Kis takut doa dia, dia mari fikir tak betul. Dia bimbang diri dia takut tak selamat. Dia ingat tu, buatlah tu, dia tak apa. Saya nak pakai pol lagi, tak ada pol sekarang orang ni. Dia tanya ke si dia, buat pol yang bakar. Apa kali dia takut hatu pun? Tak tahulah. Tanya kata, hatu dia tak percaya pakai. Tu, prapin ni. Aduh. Bal natabi'u ma alaihi aba'ana. Orang kafir ni kalau kita tanya dia, apa tu pakai banyak? Dia kata, kita turut tuk nenek moyang, mari-mari-mari dah. Kalau ayat lah Quran tu. Kita tanya dia, dia mau sembah tu apa berhala-berhala ni bukan tu, hebat tu. Dia tak boleh tolong apa, tak boleh nampak darat dia apa. Sembah apa, pia suruh sembah. Dalil lah mana, pia mari dana. Qalu bal nattabi'u ma 'alaihi aba'ana. Oh, tok nenek moyang. Hak tok nenek moyang dok wak hari tu. Pakai wak gitu. Susah dok kira. Dalil lah mana manfaat udara tak kira. Kira ada turuk tok nenek prapin ni orang dulu. Ha, takut disuh prapin ni. Ha, tu ya. Dia bakal banyak pun prapin ni juga. Dia pakai tok jauh rewak pun berakin. Dia tak ada kata, hani saya suruh weh. Tidak. Dia ugama sesat. Kenapa ugama sesat? Ugama tak ada dalil. Bukan wak dengan hak saya suruh tak. Wak dengan karya sendiri. Maksud apa setan betul weh orang ada ugama. Supaya kita nak hajat dia, marilah masuk ugama Allah. Ha, dia kata kita ada ugama dah. Itu maksud dia. Maksud tak saya ikut agama Islam. Maksud syaitan, semua masuk neraka tu. Ni tuan-tuan. Lepas tu, orang sana ni dah. Orang curi kain kapal mayat sana. Anak dia bakar sana. Lepas tu habis. Orang kapal tak tahu. Gambar-gambar tak ada. Orang sana ni pahkana. Ayah pun pahkana. Nampak tak nampak lama. Tak tahu. Tak tahu ke kanan. Hebat. Sedangkan mati dia bakar. Okey, tak ada tahu. Nah. Dia susu kita. Apabila siapa akhir esok. Dah rakit dengan. Mana nak lari pada Allah? Boleh. Mana seorang boleh lari lepas pada Allah? Kita ramai-ramai kita buatlah nak lepas dengan Tuhan dah akhirat. Boleh tak? Nalik, setara yang bakar mayat dia ni. Allah kupu habis segala huat-huat yang jadi mayat dia tu. Kupu jadi orang klik. Nak pergi lari kan makhluk tu hair belakang. Hatu kira air kita ya. Kita kira tu ada kita bakar. Kita nak ambil gapa lagi bangkit. Tak ada apa sekarang orang. Hak tak ada cerak-cerak ni kita dulu pada mak kita beranak. Kita ada apa? هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Tidakkah biasa datang dah tubuh manusia ni satu masa tak ada poskara. Dapat ada dulu. Mana dapat ada dulu. Air mani pun tak ada. Patut semua tu hewan yang dia ada. Lah ni ada dengan mata, ada dengan hidung, ada dengan mulut, ada dengan tangan, ada dengan harta, ada dengan rumah, ada dengan kereta, ada belako-lako. Hewi belako. Pak kita asa ada. Kau tu hewi boleh. Hak tak ada, tu hewi boleh buat jadi ada. Macam mana hak ada dah nak buat jadi tak ada, ada semula pelik ke apa. Sama ya hadis ya Allah. Kita lari tak lepas pada. Kita cidik semana pun lari tak lepas. Ini tuan-tuan. Nawala anak kita takut pada Allah. Maka orang saat itu saya bakit di akhirat. Wa izal ardu muddat. Apabila kemak saya nak wiluah. Bumi ni. Kita duduk nampak ni dah. Semua ni benasa habis. Tuhan wiyah di luah bumi ni. Hak tempat rendah, tuhan hari sama. Hak tempat tinggi, tuhan diri sama. Semua. Bukit Bukau semua tu peracu habis jual. Semua habis. Orang kayu pun tak ada. Gapa pun tak ada. Semua tak ada. Penasa habis. Semua. Wah. Komen. Ini saya raya alaikum. Wa izal ardu muddat. Wabila kemah esok tu nak sama bumi ni. Yas'alunaka 'anil jibal. Maka itu tanyamu ya Muhammad. Dia kemah bukit jadi rana. Kul yansifuha rabbi nasba. Mujawablah ya Muhammad. Tuhan nak wacu bukit tu sehabis-habis hacunya. Fayazaruha ku'an sof-sofa. Sehingga Tuhan jadi bukit ni jadi luah pada luah. Samu belakang. La tara fiha iwajan wala amta. Mu tak boleh kelih dah pada hari tu. Nampak tempat rendah pun tak ada. Tempat tinggi pun tak ada. Semua sama. Orang tua royak tu. Aduh golek telah pun tak. Cik tengoklah ni. Kereta sodok, kereta meko, kereta udang. Tolong kemak. Gawa tolong kemak. Tolong perata boleh-boleh lah. Kerana ya tak ya pun kena rata dah. Lah ni tolong boleh-boleh. Kemak tak berus. Kenapa? Allahu Akbar. Oh dunia lah ni maju dah. Kau maju. Maju pergi kan? Maju kat nak kemak. Bukan maju ke mana dah. Maju kokoh kat nak kemak. Ini Allah ya. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi hari tu ya kek habis. Segala mayat duk orang duk tanah le kubur tu, hati-hati jadi tanah, ya kek mai duk tarara habis. Segala mayat hak hancur tu kan. Bumi tu kek mayat habis, duk tarara belako. Orang mati berapa juta tahun, berapa ribu tahun, naik duk tarara habis. Kau jadi tanah, kau jadi puah pun, naik duk tarara habis. Dia nak bakit semua manusia. Walaupun kau bakar kat ni pun, kau jadi huak angin, semua tu aku puah jadi orang habis. Lepas tu, nak klik jumpa dengan Allah. Habis tu orang mati kita kata kan? Inna lillah, kita ni milik Tuhan kita semua ni. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua ni, walaupun gana pun kena klik jumpa dengan Allah kita ni. Lepas tu saudara kita klik mata hari ni, kita pun duk tunggu nak klik juga bila tak tahu. Itu makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pas manusia bakit depan Allah wak sah depan pada masyarakat tu sah diri sah telahnya bogat satu umat satu sah kata Nabi. Ini benda nak berlaku sah diri kita. Pas kita duk sabuk buku lain jadi pening ni. Benda hak mesti kena jumpa kita tak sabuk duk sabuk getah kita ni. Biar tu duduk matang molek getah. Getah kita ni semuk dah tu. Tak ada lagi menebahan. Dia sebut buku nak tinggal. Benda kita nak jebak kita tak sabuk pun. Ini orang panggil kesilapan saya dan tuan-tuan. Kita pakai usaha. InsyaAllah. Serabut ni. Serabut akhirat orang panggil takwa. Takut pada Allah. Hak tak serabut ni tak takut. Cara setan nak tak suri kita takut tu, we kita tu sabuk ha-ha dunia. Dengan sendiri dia tak sabuk dah akhirat. Setan tu ya putar hati kita. We ingat selain pada akhirat. Selain pada Allah. Ini hijaz. Tengok berita semaya. Allah Allah. Ingat hak tu. Ingat hak ni. Hak ni tak ada seingat ni dah. Hak ni tak ada seingat. Semaya tak serupa kena anak. Allah hebat. Kijaknya dia. Kijaknya syateh. Habis itu Allah suruh mengadakan peringatan. Beringat pakat beringat. InsyaAllah. Wa zakir pakat beringat, weh, kita bahaya daripada kita ni. Nah, mati pun bahaya, kubur pun bahaya, mahsyar pun, sirat bahaya, bakit tu bahaya sekali. Maka orang hak saat ni, hak suruh dia, anak cucu dia, apa anak bini dia, bakar mayat dia, Allah soal pertama kali kan. Apa sebab mau suruh anak bini mu bakar tubuh? Depan Allah. Dia tu bakir depan Allah. Saudara aku hari ni. Kau ingat kata tak kena bakir lah. Saudara lah aku hari ni. Kena bakir juga. Ya. Saudara lah aku. Ya wailana. Saudara lah aku cerit ni. Semua manusia apa boleh bakir? Dia kata itu. Qalu ya wailana. Katalah manusia hari itu. Sudah dah laku hari ni. Teruk dah set puteri ni. Man ba'asana min marqadina. Allah tu helawi baku ni bakit hari ni ni. Daripada kuburku. Hadha ma wa'ada ar-Rahman. Nilah aku ingat dah hak terhadap janji kata manusia nak bakit. Bakit sungguh salah. Wasadaqal mursalun. Hak rasul-rasul duk royak. Semua sebenar dah hari ni. Duk ramak tak duk royak gitu-gitu ya. Berlaku sungguh dah. Sudah dah laku hari ni. Ya wailana. Sudah dah laku terik ni. Set dah laku. Amal aku tak cukup. Orang ada amalan dah. Orang kafir tak kena wayak. Semua kata saudara saya melaung, juri. Macam-macam manusia sesal. Nak berimeh dah ya Allah. Kami yakin dah ya Allah. Hattalah kami kulit dunia ya Allah. Nak giwa amadah. Tak si giwa gapo dah ya Allah. Rabbana abusarna. Ya Allah kami nampak dah kemak berlaku sungguh dah. Wa sami'na kami dengar dah suara manusia duk melau duk jeri. Farji'na na'mal salihah. Hattalah klik kami dunia semula dah ya Allah. Kami terik ni nak giwa amal soleh dah. Inna mukinu kami yakin dah hak mu royak kata nak bakit nak ada kemak yakin dah ya Allah yakin dah ya Allah duk doa lama mana beribu-ribu tahun duk doa tapi free Allah tak terima dah. Allah tak taklid dah dunia semua bime semua yakin bukan tu orang Islam semua orang kafir tak pak Cina panas semua bime hari tu. Iza waqa'atil waqi'ah. Wabila berlaku kemak hari gak. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Sorai pun tak ada. Hak nak bahawa dengan Allah. Hak tak percaya dengan Allah. Semua percaya. Tapi jadi pun. Allah suruh kita berimeh. Kau tak nampak ni. Dan nampak berimeh. Saya tak laku dah imeh tu. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang mukmin ni orang beriman dengan benda tak nampak ni lah tu orang mukmin. Wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka itu sangat yakin dengan akhirat sedangkan akhirat tak nampak kali. Ni orang mukmin. Oh, bersungguh dengan agama. Oh gitu lalu. Gitu-gitu jadi pakai agama. Ah, tu dia. Hak fani ni, hak kecek betul sesah akhirat esok tu. Nah, hak gak nak sungguh gitu galu dengan agama. Hak dunia ni hak cerak dah. Nah, hak tu hak akhirat hak tak nampak lagi. Orang tu ime dah dah kecek betul. Bermakna hak tak cerah akhirat ni ni lah. Hak dunia hak cerah dah nampak dah ni. Duk tinggal hak cerah hak nampak. Duk gaduh hak tak nampak. Rugi ya tadi lah. Oh, duk pasal kenal. Ini saya royak oleh Quran. Tapi kita tak peduli tak lah. Saya duk royak gambar oleh Quran. Tak tahu sambil tahu. Kerana tak ada kehebatan. Allah lah hati kita. Kalau hak orang putih kata dah. Anak-anak kita dah ngaji Afrika atas surat bahasa putih mari. Oh nak tahu kita tanya orang tu gapo anak kita dah kata dah. Galu-galu hak tu nak tahu. Galu hak Quran kata tak tahu tak. Dia kata apa tak tahu. Allah. Jadi tak karik benar hak tu dah. Tu itu kesilapan kita. Patut kita nak tahu ni gapo tu hak suruh dok lari. Masa nak tahu ya lama silap kita ni tak tahu mana tak berdoli hak tu suruh ni orang panggil tak berhati ni mana tak hormat tu hak tu atas surat ni wak tak tahu. Tapi berdoli mula. Teruk tu. Walaupun kita leh henti, we ada perasaan tak leh lah hak tu ni. Dan kan we ada kebesaran Allah. Ni tu hepas tepi tu. Ini kesilapan kita. Kita tengok orang sana. Maka, saya wakil dia. Dia pun sudah dalam aku. Saya tanya, apa sebabmu suruh anak bini mu buat macam tu? Dia jawab sepatah. Dia jawab hak sungguh. Dia kata sebab ambo dosa banyak. Saya takut pada azab Allah. Saya takut tak selamat hari ni. Sampai tu saya tak nak ukar lah mana. Saya suruh anak bini. Saya bakar di sana. Saya ada ikat atas. Saya bakar anak laki lah. Betul ke? Kalau kamu takut kokoh ke? Betul ya Allah. Saya takut pada azabmu. Ha? Baik. Mu selamat pada azabku hari ni. Masa juga dia. Tak nak apa dia. Ha? Ini. Allah waya ada. Allah janji dah dunia. Zalika liman khasyiya rabbah. Syurga ni aku jadi orang takut pada Tuhannya. Ah kita habis tu kita bakal usahawi takut. Insya-Allah. Bukan kau dakwah kau tak takut. Kau dakwah kau tak takut. Aduh dia. Kau semaya kau sedap. Tu rapat orang lain tak takut. Kita tak pada syurga. Kita ni amalan sepenuh dah dakwah. Semua amalan cukup dah. Oh, benar dah kita. Oh, nung nyanyo nung nyanyo. Kita lah apa lah? Allah. Itu bukan jalan Nabi itu. Nabi kau awak ibadah, ya kau takut. Kita kau tak takut je dah tu. Jalan ni orang lain. Bukan jalan Nabi sahabat. Kita bakal usaha, insyaAllah. Kau ibadah, kau dakwah, kau takut. Haa, tu berjaya. Kerana hak saya nak takut. Saya tak ada nak ibadat kita, semaya kita. Saya tak boleh pun kita duduk semaya. Jadi saya nak uji kita takut ke dia. Ya. Allah saya suruh kita takut. Ya. Tak ada kita boleh takut dah. Apa maksud? Nah, tanda kata kita takut. Hak saya suruh kita boleh tunai belakang. Itu tanda kata kita takut. Tapi ada juga tanda ada kata takut. Tapi tu yang tak takut. Saya adik je. Bukan nak di tanda. Nak we maksud. Maksud nak we takut tu. Habis tu lah tuan-tuan. Nah, kita pakai usaha. InsyaAllah. Apabila kita takut tu dia. Dakwah tak kena tashkir dah. Tak kena takut dah. Wak dengan ikhlas. Akan mari belakang, sanggup gerbah, sanggup susah. Dia takut so, dia tak dia boleh buat belakang. Itu kita jangan sedap. Kalau kita buat ibadat, rasa tak takut, oh kita silap yang leh. Nak baiki semula, hulu-hulu, kita betul yang leh mula. InsyaAllah. Kau buat ibadat, kau rasa tak apa. Allah kata lah. Wala ya'manu makrallah. Illa al-qawmul khasirun. Tak berasa tak apa daripada azab Allah ni. Mereka orang yang berasa tak apa dah. Tak sampai. Orang tu nak rugi dia. Orang mu'min sungguh. Ya kau bimbang diri dia. Kau menangis. Kau takut. Kau bimbang. Itu jali kata betul. Jalan yang kita kau ibadat, kau menangis, kau takut, kau tak kena, kau salah, kau gapat. Lalu wasa aku, kau tak apa dah, itu jalan ni orang lain. Jalan ni orang, janji lah kau kata orang-orang silap jalan. Bukan jalan ni sahabat. Nah, banyak kes sahabat ni. Apabila dia nak mati, dia menangis. Amrun bin Auf. Banyak sahabat. Golik kes sahabat tu, buah rekat yang nak mati. Nangis, nangis, ngisok. Orang tanya, apa kita lalu mu ni? Sahabat-sahabat lain main zero. Agak no menangis kita lalu. Munduk. Cakap mu biasa awak baik dengan Nabi itu. Gapo itu. Wak po duk sabuk pukul po. Mu takut mati kan. Dia tiak je lalu. Hai. Aku tak duk takut mati. Apa mu menangis wak po? Menangis takut. Dia tak redo. Takut tak selamat. Aku nak mati tak. Takut amal aku semua. Dia tak terima. Itu sahabat. Dia mah takut. Habis tu dia kau baik, kau baik. Tak ada pandai jebeh ke orang sahabat. Kita boleh dakwah sikit. Setiap tu guru kita jebeh. Babon ni tak payah dakwah tu. Ha, tu dia. Sedangkan babon tu dah. Dia utuk agama sejak pada kecil lagi. Dia masa dia habis utuk agama. Mula dia mengaji dia. Mula duk mengaji, duk ponok, duk pon penuh dengan amalat agama. Bahkan masa tu kita tak tahu apa. Duk lepotif, maya, pemudak. Pahaya duk dalam amalat dah. Siapa ketua dia puluh-puluh tahun. Duk mengaji. Mengaji satu bab lebih baik 1,000 tahun. 1,000 semaya dah. Mana nak boleh banding kita dengan babo lah tak? Hawa kita boleh keluar, apa boleh jebeh babo, hawa-babo tak keluar dakwah. Allah. Nak ayat atas kita pergi jalan korong dah kita ni. Jalan lain perak dah kita. Walaupun kita boleh ibadat, boleh dakwah. Dia duduk puasa kata tak apa, ada orang lain tak kena. Jalan lah tu. Jalan ni korong. Tengok babo mana lekeh tu. Walaupun babo tu janggut tak ada. Nah, tapi cuba tengok amalan dia. Cuba kita bila sesuatu. Dia tu umur dia yang kecil mengaji agama masuk ke balai dengan duk dalam ibadat, dalam semaya, dalam mengaji pahala nak kata banyak anak. Siapakah habis mengaji, siapakah nah, kerja pun tak ada duk gitu-gitu ya. Sanggup gerbel tak ingat tak ada kerja kerana agama. Sehingga orang suruh mengajar gitu. Hasilnya pun tak ada, gapo pun tak ada. Cuma ia tak biasa keluar dakwah. Tu ya. Kerana kita pasal kata, oh, tak lagi babon. Itu dia. Nak mana dia semaya 1 Quran, lebih baik pada kita semaya 1,000 Quran. Kerana satu orang alim, lebih baik pada 1,000 orang jahil. Pandai je best. Tu dah alih kata, kita dah sesat. Fasih kata kena, Fasih kata betul, kita ni dihidup dengan sunnah ke apa? Dah. Banyak. Kalau kita ni tak takut Tuhan, jauh lah. Nah, jauh lah kita dengan Allah. Nah, kalau duduk pandai jebes ke orang lain tu, yelah lah. Bukit kita, kena keluar 4 bulan cepat-cepat. InsyaAllah. 4 bulan hak keluar dah tak ada kerja. Kena semula. Tak ada hak. Kita nak pandai orang tu. Nah, tak kena orang ni, tak kena. Kalau duduk kena orang lain, tu dalil kata, kita tak kena. Nah, kalau kita duduk pasal kata, kita ni, kau tak kena, kita ni kau ibadat, kau nampak kesilapan kita, dalil kata, jalan ni kita nak jadi betul. Nah, jalan Nabi dan sahabat hak kita hadapi. Kalau duduk fasa kau kena, kau malah orang ibadat, kau malah. Nah, kau buat jadi kau jemu dengan ibadat. Nah, dengan, itu dah dia kata kita tak betul. Kih pun jadi kau jemu, dah duduk fasa banyak dah. Duduk fasa kata selamat dah. Keluar 4 bulan itu pening. Pokoknya jadi pening, tak buat apa. Sampai semuanya jemu, oh pun pergi akhir-akhir. Jadi pening. Duk rasa kata banyak dah ibadat. Jadi kau berat. Ibadat kau banyak. Jadi kau lemah. Itu dia. Jadi tak kena. Itu syaitan. Dia tipu kita. Nah. Habis tu kita lah ni pengukurannya, kalau kita kha takut Tuhan, kha bimbang, ha tu dalil kata kena. Kita pergi, kita harap atas kena. Kalau kita kha malah khol mo kuasa kena, kuasa lebih, orang lain tak sepakat. Teruk tu. Teruk. Ha tu teruk benar. Oh, kena baik kira teruk. Nah, kita pakai usaha insya-Allah. Nah. Kalau kita kha tawadhu, kau puasa tak sepakat, kau puasa amal yang khulmo, waktu amal tak kurang tapi puasa khulmo, kau kurang kau tak cukup amal ni. Puasa kau nak tambah lagi, puasa kau tak selamat. Itu dalil kata, padi masih isi. Dalil kata padi masih isi, dia kau runduk, dia kau patah kurung. Pasti, padi ya, yang masih isi dah. Suri jatuh lah seluruh, tak apa. Kalau padi, padi apa ni, nah, hak tak masuk itin, ya jenguk semua tu gitu. Bih pada orang. Orang lain pakai runduk belakang, dia jenguk sore dia. Cik lah tu. Hak tak, tak masuk isi. Tak pakai. Nah, tu bandingnya orang tua. Bitalah tua-tua kita pakai usaha. InsyaAllah. Nah, kita ni tak ada 4 bulan pun, tak ada lagi dah. Patut kita kho tua ni, kho kurai dunia, kho sepenuh akhirat, kho banyak pagi masuk ke masjid, kho kasih kepada amalan, jangan kho sibuk, kho tak ada. Kho tua, kho nak mati, kho tak ada. Kok mana? Nah. Patut kita dunia kho tangguh, kho kurai. Pakai suruh demo dunia bawa aku akhirat nak mati. Nah. Bukan boleh zikir. 3 cukup, 300 pada topa lebih. Ha. Kalau duduk lebih zikir, tu je lah tu. Duduk muak dengan zikir, muak dengan Quran. Jauh. Kau jauh dah kita dengan Tuhan. Nah. Kau jauh. Bukan kau rapat. Amal yang kita kau punuh tu. Nah. Kita nak biar di hak akhir sekali, hak malak sekali. InsyaAllah. Ya kira manusia kira husnul khatimah. Suk dengan malak sekali. Walaupun dulu malak, tapi suk di tawalak wan iyazubillah. Nah, ya kira atau tak malak. Nah, supaya tewas lari lah. Bukan ya kira mula-mula biar benih. Orang tewas lari, tepat sapa tu bendera, ya pocok usapa. Bukan orang mula buku teragoh pada orang. Oh, buku tak benih pada orang. Orang pas belakang kita habis. Tapi buka nak sapa sebab benih, kita barak. Demo litah, benih demo. Salah salah kita. Ya kira risu ni, ya tak kira dia mula-mula. Kita juga amal akhirat. Ya kira risu ni. Ya kira su dengan walak. Walak. Kalau su dia tak walak, walaupun dulu walak, tak kira. Sebab itu kita kena wisuk dengan molek. InsyaAllah. Nah, buat husnul khatimah orang panggil. Nah. Husnul. Bukan dulu kuat. Semua kuat. Lah ni kau lemah, kau lemah. Kok mana? Kita kena jadi khom molek. Amalai khom molek. Semua khom molek. Kau tak kuat, kau bertambah amalai. Kau berkasih pada amalai. Kena usaha. Nah, kena usaha kita jangan lock diri kita ni. Nah, lebih binasa. Nah, karena hijab kita kena usaha. Nah, lepas tu doa. InsyaAllah. Nah, minta uyadi husnul khatimah. Khomolek, khomolek, khomolek. Nah, khomolek. Ikut semua amalah. Nah, fikir kita pun kau fikir akhirat. Kau kurang dunia, kau tak si dunia. Nah. Surah demo habis lah. Dunia gapo mencara-mencara aku nak putuk akhirat aku lah. Nah, duduk dengan amalan, duduk. Nah, saya duduk kira apa lah. Nah, akhirat. Nah, tu orang panggil husnul khatimah. Mudah-mudahan saya tu kita bakal usaha. InsyaAllah. Akhir syurah. Subhanakallah.